daiman wa abada kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamati sultanihi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa nashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina muhammadin kama sallallahu wa malaikati 'alaihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati min as-samawati wa min ardi min ma syi'ta min syai'in ba'd. Tentu yang paling layak diucapkan setiap muslim di awal kegiatan mereka adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dan juga setelahnya menyusul salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram, dan pagi ini kita masuk ke bab baru, bab tentang riba, di halaman 336. Riba, ibu-ibu sekalian, diambil dari kata-kata raba yarbu, yang berarti bertambah, yang berarti bertambah. Yang dimaksud dengan riba dengan menggunakan alif lam, atau kurang lebih kalau kita bahasakan definisinya dari sisi etimologi bahasanya itu tadi, raba yarbu, yang berarti bertambah. Kalau riba dari sisi istilah atau terminologinya, itu sesuatu yang bertambah yang tidak sesuai dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, yang berhubungan dengan harta ataupun makanan dan semua bentuk yang ditransaksikan. Saya bacakan hadis yang pertama, 850. An Jabirin radhiyallahu anhu qal, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muwakkiluhu wa katibuhu wa shahidaihi wa qala hum sawa. Rawahu Muslim. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda, mereka itu sama saja. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riba ini, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang hadis ini, ada dua macam. Ada riba fadl namanya. Riba fadl ini, bila seseorang menukar sebuah benda yang sejenis tetapi dilebihkan, namanya riba fadl. Ya. Ini riba yang pertama. Jadi misal ibu menukar emas 100 gram dengan emas yang lain 120 gram. Jadi jenis bendanya sama tapi beda jumlahnya. Contoh kasus, ada seorang ibu memiliki kalung yang bagus bentuknya, beratnya itu 100 gram misalnya. Lalu ada ibu lain yang suka melihatnya, temannya, dia bilang, saya ingin beli emas ini tapi saya gak punya duit, saya ingin tukar dengan emas juga. Yang punya kalung bilang, boleh, tapi kamu menukarnya dengan emas senilai 120 gram. Gak boleh. Namanya riba fadl. Ya. Fadl, fadl. Ya Allah, anak SD bu. Masa nulisnya mau diajar. Fadl, ya. Biasa, F-A-D-L langsung, ya. Ada yang punya suami namanya Fadil gak? Ya hampir sama lah. Sama halnya, masuk dalam riba fadl ini adalah seseorang menghutangkan uang 1 juta rupiah yang harus dikembalikan 1.200.000. Maka ini riba fadl namanya. Yang kedua, riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini kalau jenis benda berbeda, jenis bendanya berbeda. Misal emas ditukar sama perak. Selama dua jenis benda ini tidak senilai, maka riba. Misal 100 gram emas, misal ya ini saya contoh, senilai misalnya dengan 150 perak misalnya. Senilai ya, sebanding. Jadi kalau mau ditukar mestinya seperti itu. Misal emas 100 gram nilainya sekian puluh juta rupiah. Misal senilai dengan perak 150 gram. Nah, itu berarti baru seimbang. Itu enggak masalah. Tidak masalah kalau seimbang nilainya ya, walaupun beda jenis barang. Tapi yang tidak boleh kalau 100 gram emas ditukar dengan 100 gram perak. Enggak boleh karena peraknya belum seimbang, belum senilai dengan emas tadi. Jadi bedanya sederhana, kalau fadl itu sejenis tapi bertambah, gitu kan? Kalau nasi'ah berbeda jenis dan tidak senilai. Paham ya? Baik, kita masuk ke hadis yang pertama tadi. Semua jenis riba ini diharamkan, tidak boleh sama sekali. Baik kita meminjamkan uang atau meminjamkan sebuah benda materi tadi atau menukarnya. Kayak kita meminjamkan uang sejuta harus kembali 101.200.000 atau benda. Benda tadi kita tukar misalnya 100 gram emas dengan 120 gram emas hanya karena teman kita suka melihat modelnya misalnya, itu enggak boleh. Nabi SAW melaknat pemakan riba. Laknat artinya apa? Diangkat berkah hidupnya. Seperti hadis yang pernah saya jelaskan, wanita yang meninggalkan ranjang suaminya tanpa sebab dilaknat oleh Allah sampai pagi. Laknat ini berarti diangkat berkah hidupnya. Kecuali ada uzur syar'i ya. Misal uzur syar'i memang si laki-laki ini suka mukul, gitu kan? Atau pemabuk menyakiti si istri tadi, maka itu lain, beda. Si istri boleh menyelamatkan dirinya, pindah kamar atau bahkan pindah rumah, gitu kan? Secara udzur syar'i. Tapi kalau enggak ada udzur syar'i, hanya karena jengkel biasa, enggak boleh tinggalin ranjang suami. Maka kena laknat. Apa maksudnya laknat? Diangkat berkah hidupnya. Jadi biar dia pindah di kamar sebelah, walaupun kamar sebelah lebih luks, tetap enggak bisa tidur dia tuh. Pasti gelisah. Kalau makan enggak enak makannya, kalau minum enggak enak minumnya, itu namanya dilaknat. Ya. Laknat berarti diangkat berkah hidupnya. Allah melaknat pemakan riba, artinya apapun yang dia dapatkan dari hasil riba, itu tidak akan berkah bagi dia. Kalau dalam bentuk makanan akan jadi penyakit, kalau dalam bentuk kendaraan nanti akan tabrakan, kalau ini macam-macam masalahnya. Pemberi makan riba. Jadi kita juga memberikan uang orang lain tapi dari hasil riba. Dosa lain lagi, dua dosanya berarti. Dia sendiri mengambil riba sudah dosa. Terus dia berikan makan orang lain lagi, itu juga dosa. Jadi sudah dua dosa riba di situ. Dia dapat pendapatan riba, dia berikan lagi orang lain makan riba. Seorang suami misalnya pendapatannya riba. Lalu dia memberikan makan lagi istri anaknya dari hasil riba, berarti double dosanya nih. Dosanya dia, dia makan riba, dosanya lagi dia memberikan makan anak istrinya. Penulisnya, transaksi yang terjadi, apapun sifatnya yang ditulis berhubungan dengan masalah riba, yang menulis siapapun dia, yang menjadi notarisnya kah, yang menjadi penulisnya kah, orang sekretaris yang disuruh nulis, intinya yang menulis juga kena lampiasannya. Dan yang terakhir adalah saksinya. Yang menjadi saksi biasanya dipanggil untuk menandatanganin, itu juga termasuk kena dalam ancaman ini. Semuanya sama mendapatkan dosa riba. Baik, kalau ibu-ibu bilang sama saya, emang kalau orang makan riba dosanya sebesar apa sih Ustaz? Kita lihat hadis setelahnya. Dua hadis setelahnya ya. Kalau hadis 851 itu menguatkan saja yang pertama. Walil Bukhari nahwuhu min hadis Abi Juhaifah radhiyallahu anhu. Bukhari juga meriwayatkan hadis semisal dari Abi Juhaifah. Dilihat footnote nomor 1 redaksinya dari Aun bin Abi Juhaifah, ia berkata, saya melihat bapakku memberi seorang hamba tukang membekam. Lalu saya memintanya, maka ia berkata Rasulullah SAW melarang memakan hasil penjualan anjing dan darah. Beliau juga melarang perempuan membuat tahi lalat dan perempuan yang minta dibuatkan tahi lalat, orang yang memakan riba dan orang yang menyerahkan riba serta mengutuk para pelukis. Ini redaksi dari Imam Bukhari. Jadi ada tambahan, bukan hanya sekedar masalah riba, tapi ada yang lainnya. Sengaja membuat tahi lalat tadi perempuan, juga nilai anjing dan darah, gitu kan? Yang sifatnya diharamkan, tidak boleh ditransaksikan, dan juga di sini orang yang melukis makhluk yang berjiwa. Kalau melukis pemandangan, nggak ada masalah. Mobil, kota, nggak ada masalah. Tapi kalau dia melukis manusia, melukis hewan, sabar Bu, sebentar. Jadi melukis manusia, melukis ya jin, malaikat dan hewan, tumbuh-tumbuhan, ini semua tidak dibolehkan. Kalau masalah kasus, ada pendapat ulama yang mengatakan kalaupun itu adalah karikatur yang tidak sempurna, dalam arti kata tidak terlalu nampak, abstrak misalnya, itu masih ada umum yang membolehkan. Atau untuk pendidikan anak, ya untuk pendidikan anak itu masih ada yang mengecualikannya, seperti buku yang bergambar gitu kan, itu masih ada yang membolehkan sebagian ulama, bukan semua. Tapi sekarang dengan adanya foto, maka para ulama justru mengalihkan dan mengatakan lebih baik kalau buku yang berfoto daripada buku yang terlukis. Karena kalau misal buaya nih, gambar buaya mau diajarin ke anak-anak TK, emang lebih baik fotonya lebih jelas, dan memang itu keluar daripada masalah yang terlarang. Karena kalau foto masih lebih kuat pendapat ulama, ada yang membolehkannya, beda dengan lukisan yang memang ada ancaman keras, gitu kan? Membuat patung atau melukis itu ada ancaman yang keras dalam hadis, sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis Bukhari. Kemudian hadis 852 ini masuk ke ancamannya ya. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal ar-riba 73 baban aisaruha mithlu an yankiha ar-rajulu ummuhu wa inna arbar riba irdur rajulil muslim. Rawahu Ibn Majah mukhtasaran wal hakim bitamamihi wa sahahahu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riba itu mempunyai 73 pintu tingkatan. Yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri. Maksudnya di sini seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim. Diriwayatkan Ibnu Majah dengan ringkas dan Hakim dengan lengkap. Dan menurutnya hadis ini sahih. Pertama tentu saya berdoa, mudah-mudahan saya dan ibu-ibu dan seluruh muslim di Indonesia secara khusus ya, seluruh dunia secara umum agar terlepas dari masalah riba ini. Karena memang riba ini makin tidak dipungkirin, maka makin terus ya merajalela kemana-mana. Syaitan akan mendukung itu kan. Banyaknya orang terjerumus dengan riba sekarang karena dibiarin dari awal. Terbuka terus program-programnya sampai masuk ke lini-lini kehidupan kita. Sampai sekarang mungkin beli HP aja sudah ada ribanya gitu kan. Mungkin kalau ibu-ibu punya kemampuan beli cash iya, tapi ada orang nyicilin HP. Nyicilinnya pun dengan cara riba gitu. Terlambat sedikit gak bayar berbunga. Sudah riba itu, lebih berat daripada menzinai ibu sendiri. Di HP pun itu sudah bisa ada ribanya sekarang. Mungkin ada hal-hal kecil. Mungkin ada orang subhanallah furniture di rumahnya penuh dengan riba. Mungkin bukan mustahil makanan yang kita makan pakai kartu kredit, masuk ke salah satu supermarket bayar, beli, gak ada ribanya. Tapi ternyata akhir bulan lupa dibayar. Berbunga gak? Hah? Kok pada diam? Bongkar kebiasaannya ya. Sekarang kalau terlambat tanggal 31 atau tanggal 30 harus bayar. Ternyata kita lupa tanggal 2 baru bayar. Berbunga enggak? Bunganya itu riba. Berarti efeknya ke makanan yang awal kita beli. Bahaya sekali itu. Kalaupun mau pakai kartunya, kemudian memang kita bisa selesaikan sebelum tanggal sehingga tidak kena bunga, ini masih dibolehkan oleh para ulama. Ya kan gitu. Tapi kalau sampai kena bunganya berefek tampiasan kemana-mana. Ingat ya, ini hukum agama kita. Jangan ibu mendengarkan hadis tentang riba lalu ibu bilang ya sudahlah itu kan penyampaian. Ya, saya sudah telanjur dan itu kan memang sudah begini dan sudah begitu. Seribu bisikan setan di hati kita mengatakan tidak apa-apa. Ujung-ujungnya nggak masalah. Nggak boleh, haram. Dan ini berat. Termasuk salah satu dosa besar adalah riba. Gak boleh. Jadi kita makin aman dari situ makin baik. Makin aman maka makin baik. Sekecil apapun ya, sekecil apapun. Saya memang ada pendapat ulama ya, umumnya ya, mengatakan kalau di sebuah wilayah masih belum terdapat fasilitas perbankan syariah gitu kan, maka dibolehkan umumnya orang masih menggunakan fasilitas perbankan konvensional gitu kan, yang ribawi. Tapi itu pun tidak boleh banyak interaksi, darurat saja, gitu kan. Darurat saja, jangan tiap hari ke bank itu. Emang darurat mungkin cuma pakai ATM-nya, fasilitas internet bankingnya. Selama memang belum ada yang syariat, gitu kan. Apa boleh buat, nggak bisa enggak. Seperti kadang-kadang harus transfer uang ke Irian misalnya untuk satu daerah, nggak ada, harus pakai bank itu. Walaupun beberapa dai-dai yang kami kirim ke Irian, gitu kan, melalui lembaga. Itu dari Jakarta sudah dibukain rekening bank muamalat misalnya, kemudian dia bawa ATM-nya ke sana, nanti dia tinggal gaji yang dikirimin tiap bulan dia tarik dari pakai ATM itu di ATM yang umumnya gitu kan, jadi tetap aja gajinya masuk di bank syariah. Itu yang sudah kita amankan paling tidak seperti itu. Tapi kalau tidak ada pun itu masih dibolehkan selama bisa kita menjaga tidak interaksi dengan masalah ya bunganya gitu. Jangan dianggap remeh masalah ini ya. Kemudian saya punya pengalaman pribadi, ibu-ibu sekalian. Pernah saya jalan dengan salah satu sahabat dekat saya. Waktu itu saya masih jadi wakil rektor di salah satu kampus dan dia rektornya kebetulan. Dia orang asing, gitu kan? Dia orang asing. Kemudian dia bilang sama saya, hampir siap mau terima gaji dalam bentuk US waktu itu. Selalu dia ingin ditukar-tukar dan selalu kalau tukar itu ngajak saya duduk makan sama-sama ngobrol masalah kampus dan seterusnya. Maka satu waktu dia bilang sama saya, ini ada gaji saya mau tukar nih. Tukar dolar, saya butuh kebutuhan keluarga saya sekalian juga untuk gajinya guru-guru waktu itu kalau enggak salah, dosen-dosen. Jadi cukup banyak ditransfer dari Imarat Arab gitu kan. Maka dia pun bilang sama saya, kita cari tempat penukarannya. Sampai dia bilang sama saya dapat informasi katanya ada satu bank konvensional ya, riba itu yang paling tinggi kursnya. Coba deh kita tukar di sana. Baiklah, begitu tiba di bank sana ternyata syaratnya gak bisa cuma nukar, harus buka rekening gitu. Buka rekening nanti uangnya selalu masuk dari situ, ditukar, kursnya memang lebih besar gitu kan. Baiklah, saya tanya dia, karena dia paham agama, bagaimana menurut antum? Dia bilang, ana mau buka di sini dan nanti kita tidak usah sentuh hubungan dengan masalah bunga dan semuanya. Ya udah terserah, saya temaninlah dia gitu kan. Sambil dia ngisi buku banknya, dia ngisi buktinya, penukaran dari dolar. Dia harus buka dua rekening kan, dolar yang nerima, rupiah yang menerima transferannya apa, penukarannya itu. Dibuka dan tangani sama dia. Sementara sudah ditunggu prosesnya, memang gak lama sih ya, sengaja mungkin selesai. Tapi dia sendiri sempat ngomong sama saya itu. Dia bilang, Khalid, apa sudah sampai belum sama inti hadis Nabi yang berbunyi nanti akan datang akhir zaman, gitu kan? Umatku tidak bisa lepas dari riba sampai-sampai seseorang di antara mereka, kalau tidak salah makna hadisnya, sampai-sampai mereka pun yang tidak ingin itu kena tampiasannya. Artinya tetap dia harus apa boleh buat gitu. Langsung saya bilang, setahu saya sih belum. Saya belum dengar hadis itu. Dia bilang itu hadis yang ada, hadis sahih, gitu kan. Terus saya sempat tanya, kenapa ente bilang begitu, akhi? Dia bilang, ente sadar enggak sekarang, Khalid? Kita ini sudah kena hadis itu. Kenapa kok bisa kena? Saya bilang gitu. Ini sekarang kita sedang di bank riba, ya. AC yang kita hirup ini dibayar dari uang riba. Pulpen yang kita pakai nulis dari uang riba. Tempat duduk yang kita pakai duduk dari uang riba. Jadi semuanya dari riba nih. Karena kita duduk di bank itu kan AC-nya dibayar sama dia, listriknya dari uang itu. Akhirnya saya bilang sama dia, kalau gitu akhirnya kita keluar sekarang. Gak usah tunggu di sini lagi. Ngapain kita susah-susah? Ada banyak money changer kok, gitu kan. Kesana aja tukar. Ayah sudah alhamdulillah kita keluar setelah itu. Tapi memang secara pribadi ya, ibu-ibu ini kalau kita sedang memahami atau mempelajari sebuah hukum syar'i, coba direnungi di dalam hati, bukan cuma sekedar emosional belaka. Mungkin karena kita punya maslahat, kita sudah terlanjur punya KPR banyak, kita sudah terlanjur punya saldo yang besar di sebuah perbankan konvensional misalnya. Lalu dengan emosional itu kita merasa, aduh gimana ya, gak usah deh, pokoknya gak, kayak gak mau tahu. Bukan begitu, pakai hati nurani, pakai keimanan gitu kan. Selama masih ada celah untuk tidak menggunakan fasilitas mereka, coba hindarin. Demi keamanan, gitu kan? Keamanan dari hisab hari kiamat. Masalahnya, yang paling ringan, kata-kata dalam hadis ini, Aisyaraha, yang paling ringan itu, seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. Itu berat sekali itu. Bukan hal yang ringan. Artinya banyak orang, subhanallah kata para ulama, justru banyak masalah di rumah tangganya karena masalah riba. Justru punya masalah anaknya nakal karena masalah riba. Justru punya usahanya yang bangkrut karena masalah riba. Mereka gak sadarin itu, dianggap kecil, gak apa-apa. Kadang-kadang juga ada yang kita sengaja kan itu. Mungkin masya Allah ada diantara kita yang punya kemampuan untuk beli cash barang, sengaja beli kredit, akhirnya terlambat tadi kena bunga contohnya. Sampai kepada hal-hal yang kecil, amankan diri kita dengan cara beli cash, selesai. Akhir bulan kita gak pusing lagi, jauh lebih aman, kecuali darurat tadi saya bilang. Dan kita pastikan tidak kena masalah ribanya, karena ini ancamannya cukup besar ya. Jangan sampai kita hanya karena emosional, lalu kita meninggal dunia, la qadarullah, kita gak tahu ajal. Mudah-mudahan kita meninggal tidak ada masalah, tidak ada yang dibawa PR yang berat di timbangan hari kiamat. Kita meninggal pun dalam kondisi aman, meninggal dalam kondisi aman, Allahu a'lam. Kemudian kita masuk ke hadis 853. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa mithlan bimithl wa la tushifu ba'daha 'ala ba'd wa la tabi'u al-wariqati bil-waraqi illa mithlan bimithl ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق عليه. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding, ya, 100 gram dengan 100 gram, dan jangan menambah sebagian atas yang lain. Janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding, dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak. Muttafaqun alaih. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya pertama, harus nilai benda sama sebanding, kan gitu, sebanding emasnya senilai dengan emas yang lain. Kalau mau ditukar juga dengan benda yang lain, perak misalnya, tetap peraknya harus dinaikkan nilainya atau nilainya supaya seimbang dengan emas yang ditukar atau ditransaksikan. Kemudian yang kedua, tidak boleh juga transaksi dengan benda yang tidak jelas, ya belum kelihatan, belum nampak. Misal seseorang diantara kita bilang, ini emas saya jual sama kamu ya. Dia bilang, baiklah, saya tukar dengan emas saya yang ada di rumah. Tidak boleh dikasih emas yang kita pegang itu ke dia sebelum dia bawa barangnya dan kita lihat. Harus betul-betul dilihat dengan mata kepala. Jadi tidak boleh bertransaksi, khususnya masalah emas dan masalah ya, perak tadi. Ini dikhususkan tidak boleh kecuali harus kelihatan. Di sini sebagian ulama menghubungkan kelihatannya kalau memang bukan emas dan perak. Seseorang misalnya jual online baju, kelihatan dalam bentuk foto, bolehkah ditransaksikan? Sudah kita jelaskan ya di bab jual beli kemarin, boleh saja. Terutama kalau produk itu memang sudah umum diketahui. Umum orang tahu, oh baju ya udah, orang sudah tahu baju, gitu kan. Dan ibu harus memberikan syarat pada saat transaksi. Kalau tidak, berarti ibu gak bisa tukar nanti. Misal saya beli ya, tapi nanti kalau kecil saya tukar, dia bilang iya, sah transaksinya, gak ada masalah. Tapi kalau kita tidak berikan syarat, kemudian datang ke rumah kita kecil, gak boleh lagi. Haknya dia itu. Kenapa kita dari awal udah pesan L saja misalnya, gitu kan? Makanya dari awal dikasih syarat, sudah kita bahas ya di bab syarat-syarat jual beli kemarin, gitu kan. Jadi kurang lebih itu dua pelajaran yang diambil dari hadis 853. 854 menguatkan lagi, tapi lebih banyak jenis-jenis yang disebutkan yang biasa orang transaksikan. Wa'an Ubadah bin Samiti radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adh-dhahabu bil-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddah والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Itu ibu-ibu siapin ya pulpennya, ini terjemahannya ada yang kurang di hadis 854 ini. Dimulai dari Ubadah bin, ada binnya itu ya, Ubadah bin Samit, karena dia sahabat. As-Samit itu nama ayahnya. Kalau dibilang Ubadah As-Samit, berarti seakan-akan itu nama dia ya. Dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, diperbolehkan menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair ya dengan syair. Syair itu sama jenis gandum juga ya. Syair itu termasuk salah satu dari jenis gandum. Biasanya kalau tidak salah, bur itu gandum yang masih biji ya. Kalau syair itu yang sudah halus. Kemudian kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima. Gitu kan. Ada tambahan di situ yang dia tidak terjemahkan di sini, yang akhir kalimat, fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyad. Terjemahannya begini. Kalau seandainya berbeda jenis yang kalian transaksikan, ditulis Bu kalau mau tulis. Ini tambahan terjemahan yang bahasa Arabnya ada tapi Indonesianya belum ditulis. Kalau seandainya, terjemahannya ya, kalau seandainya berbeda jenis maka transaksikanlah semau kalian, maka transaksikanlah semau kalian. Asalkan seimbang dan ada serah terima. Sudah? Itu yang belum diterjemahkan oleh penulis, oleh penerjemah di sini ya. Jadi maksudnya boleh menukar barang yang sama, kurma dengan kurma. Tapi harus kurma dengan kurma pun itu seimbang nilainya ya. Misal gini, 100 kilo kurma ajwa kan beda harganya ya. Kurma nabi biasanya orang bilang. Itu seimbangnya dia dengan kurma mabrum misalnya, kurma lain. Kurma ini harus dinilai seperti nilainya ajwa. Misal 100 kilo ajwa seimbangnya dengan 300 kilo kurma mabrum, maka harus 300 kilo. Itu baru namanya sebanding ya. Walaupun dia sama jenis, walaupun dia sama jenis. Sama halnya benda-benda atau yang sudah disebutkan tadi, gandumnya ya, garamnya, semuanya itu sama. Kalau ada garam yang sudah dibersihkan dengan garam, maksudnya yang putih sekali sudah mulai proses, dengan ada garam yang masih baru diambil, baru dikeringkan, kan itu di tempatnya yang warnanya biasanya lebih mendekat, masih ada warna buramnya ya, butirannya lebih besar, biasanya lebih murah tuh, biasanya lebih murah. Mau ditukar dengan garam yang sudah diproses, maka harus nilainya dilihat. Misal garam ini sekilo, nilainya dia 10.000. Kalau garam ini sekilo, nilainya 2.000. Berarti kalau mau ditukar, harusnya senilai. Nilainya yang dilihat, sebanding. Jadi bukan hanya jumlah kilonya, tapi nilainya juga. Tapi nilainya juga. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya bolehnya mentransaksikan benda sama benda yang sama. Sama halnya juga mohon maaf, ini kayaknya di atas itu juga di hadis 853 ada juga terjemahan yang kurang tuh. Dia sih bahasanya ini perak ya. Kalau yang saya tahu warak itu adalah uang kertas ya. Kan itu ada ditulis ya. Dan menjual, janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama dan sebanding. Tapi bahasa warak itu lebih tepatnya berarti transaksi uang. Jadi seperti money changer ya. Pada saat kita tukar US dollar 100, dicari nilai rupiahnya yang sama dengan 100 dolar itu kan, misalnya 1 juta rupiah, itu baru dibolehkan. Itu termasuk di 853. Kalau di 854 yang sedang kita bahas terjemahnya cuma yang sisa tadi. Jadi boleh menukar benda-benda ini yang seimbang senilai. Kemudian juga boleh menukar dengan barang yang berbeda, emas sama perak, gandum misalnya sama kurma, boleh saja asal senilai. Asal senilai, itu kan sebanding. Kalau kita tukar tadi contohnya gandum 10 kilo senilai dengan 20 kilo kurma, baru bisa ditukar. Kalau enggak maka enggak boleh. Dan memang ini transaksi yang berjalan dari zaman dulu ya. Kalau sekarang kan sudah diumumkan secara internasional, memang lebih banyak orang menukar benda-benda ini dengan uang saja. Kalau zaman dulu memang orang menukar benda sama benda. Memang begitu. Sekarang sama saja, cuman untuk mempermudah transaksi maka umumnya diganti dengan uang saja. Uang bisa dipakai untuk beli apa saja kan gitu. Kalau zaman dulu enggak ya, belum tentu orang mau terima uang. ada orang punya kebun kurma, dia mau jual nih kurmanya. Nanti orang lain datang bawa gandum, bawa apa gitu kan, mungkin dibeli dengan emas. Nah, sekarang lebih dimudahkan dengan masalah uang kertas ini. 855 wa Nabi Hurairah anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhahabu bidh-dhahabi waznan biwaznin mithlan bimithl wal fiddatu bilfiddati waznan biwaznin mithlan bimithl faman zada aw istazada fahuwa riba, rawahu Muslim. Abu Hurairah anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperbolehkan menjual emas dengan emas yang sama timbangannya dan sama sebanding, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sama sebanding. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka itu riba. Riwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sengaja minta ditambahin. Di sini emas dan perak. Beda kalau transaksi makanan, kemudian dia ridho, tambahin dong buahnya, beli sekilo dikasih sekilo setengah, gak masalah, asal memang yang punya mau, gak ada masalah. Tapi kalau emas memang umumnya sih gak ada orang nambah ya. Enak bener kalau beli emas, tambah 1 gram dong gitu. Itu gak mungkin gitu kan. Bahkan yang umumnya banyak orang curang dengan timbangannya gitu kan, akhirnya tidak sempat seperti yang ditulis gitu. Allahu a'lam. Tapi yang jelas ini termasuk riba ya. Kalau seandainya transaksi ini diambil, biasanya sih ini terjadi karena paksaan ya. Karena paksaan, kayak misalnya kita butuh uang nih, mau utang sama orang lain. Nah, karena kepepet akhirnya kita mengiyakan. Boleh kamu pinjam tapi kamu kembalikan 1 juta, sekarang 1.200.000. Ini kita iyakan, itu riba kan. Nah, umumnya orang itu memang enggak ada yang ridho dengan riba itu sebenarnya, tapi dia terpaksa. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita harus sebanding ya, dan sama timbangannya. Kemudian 856 wa Nabi Sa'idul Khudri wa Abi Hurairah anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan ala Khaybar fajaahu bitamrin janib faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akulu tamrin Khaybar hakada faqala la wallahi ya Rasulullah inna lana'khudhu as-sa'a min hadha bis-sa'aini was-sa'aini bis-thalatha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taf'al bi' al-jam'a bid-dirahim thumma ibta' bid-dirahim janiban wa qala fil mizani mithla dhalika muttafaqun alaihi wa li muslim wa kadhalika al mizan. Dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang amil zakat untuk daerah Khaybar. Ia kemudian membawa kepada beliau kurma yang bagus. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah setiap kurma Khaybar seperti ini kualitasnya?" Ia menjawab, "Demi Allah tidak wahai Rasulullah. Kami menukar 1 sa' seperti ini dengan 2 sa' kurma yang lain." Ingat ya, 1 sa' itu 1 genggam atau 2 telapak tangan laki-laki yang dewasa. Itu 1 sa'. Jadi biasanya kami tukar ya, kurma yang bagus begini dengan jenis yang kurang bagus 2 sa'. Ini 1 sa' ini jadi ditukar dengan 2 sa'. 1 genggam ditukar dengan 2 genggam. Dan 2 sa' dengan 3 sa' yang lainnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jangan lakukan itu. Juallah semuanya dengan dirham. Kemudian belilah kurma yang bagus dengan dirham tersebut. Beliau bersabda, demikian juga dengan benda-benda yang ditimbang. Muttafaqun alaih, menurut riwayat Muslim, demikian pula benda-benda yang ditimbang. Dipunlihat putnot nomor 1, laki-laki tersebut adalah Sawat ibn Gaziyah, dan janib adalah kurma yang bagus. Jam ya, adalah setiap jenis kurma yang tidak diketahui namanya. Namun menurut satu pendapat adalah kurma yang dicampur aduk dari berbagai jenis yang tidak disenangi. Biasanya gini, orang-orang kalau di kebun kurma, nanti ibu-ibu tarik ke kebun yang lain lah ya, buah-buahan kayak kita Indonesia mungkin mangga segalanya. Kalau kebun kurma itu biasanya pada saat sudah panen gitu kan, umum lah ya. Saya yakin buah-buahan juga sama. Yang paling bagus ada yang bagus-bagus semua dipisahin. Kemudian nanti ada yang kurang bagus. Nah, biasanya yang kurang bagus ini beda warna, ukurannya lebih kecil, mungkin kulitnya terkelupas. Terus itu dicampur. Dicampur tuh yang semua yang tidak bagus itu dicampur jadi satu, dijual dengan harga yang beda, gitu kan. Nah, ini yang disilakan tadi dengan istilah jamak. Dalam hadis tadi jamak, ya. Digabungin semuanya. Nah, sahabat ini pada saat membawa ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam zakat untuk panen kurma, dia cuma membawa kurma yang bagus saja, gitu kan? Semua yang bagus saja. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah di Khaibar semua kualitas kurma seperti ini? Karena di Madinah Nabi tahunya enggak, pasti beda-beda kan? Satu kebun itu pasti berbeda, ada yang tidak bagus gitu. Kata orang itu, tidak ya Rasulullah. Yang kami bawa kepada Anda ini, setelah kami kumpulin semua kurma, lalu kurma yang tidak bagus itu kami tukar dengan kurma-kurma yang bagus gitu kan. Sehingga yang kami bawa kepada Anda cuma bagus, dan tergantung kami tukar kadang-kadang satu sak ya yang bagus ini kami ambil ditukar dengan dua sak yang kurang bagus. Dua sak yang bagus kami tukar dengan tiga sak yang kurang bagus. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian mau cara seperti itu, maka jual dulu secara keseluruhan. Jual dulu keseluruhan, yang bagus dan yang tidak bagus nih, jual semuanya. Nanti pada saat ada nilainya, sudah jadi dirham, sudah jadi uang, baru belikan kurma yang bagus semuanya. Kenapa? Kata para ulama hadis, karena kurma yang buruk tadi, buah yang kurang bagus kalau ditukar, bisa merugikan orang yang menerimanya, walaupun diambil lebih banyak. Maka lebih baik dijual semuanya. Dijual semuanya, setelah itu nilainya ada, baru dipakai beli yang bagus saja, kemudian dibagikan sebagai harta zakat. Ini kurang lebih yang dimaksud dengan hadis 856. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih cenderung ya memberikan kepada kita dua pelajaran di sini. Yang pertama adalah setiap hasil panen dari sebuah perkebunan buah-buahan, sayur-sayuran, maka kalau mau dijual, dijual secara global semua untuk dikeluarkan zakat ya. Karena kan kalau zakat itu dikeluarkan pada saat panen. Dan sudah pernah kita bahas di bab zakat kalau masih ingat, kalau perkebunan kita itu airnya alami dari hujan, berapa persen zakatnya? Kalau alami 10%. Misal ibu punya kebun durian, gitu kan? Kemudian kebun durian itu pas hari panennya memang tidak pernah ibu siram sendiri, nggak pernah kasih bibit, nggak ada biayanya, tumbuh sendiri, panen sendiri. Karena mungkin dia di pinggiran apa desa gitu kan, tumbuh sendiri di hutan lah. Maka ini hasil panennya 10% dikeluarkan zakat, gitu kan. Nah, kalau dia melalui biaya, kita biayain ada perairannya, ada bibitnya, maka zakatnya 5%, lebih sedikit. Yang kita tidak ada biaya, kenapa? Jadi kalau kita menggunakan biaya, gitu kan, perawatan, maka zakatnya cuma 5%. Nah, zakat yang kita keluarkan dari hadis tadi 856 ini, zakatnya itu lebih baik kalau mau dikeluarkan, dijual dulu semuanya, gitu kan. Kemudian setelah itu, baru nilainya uang dari penjualan itu dibelikan kualitas yang bagus, kemudian dizakatkan. Gitu kan? Karena kan kalau zakat perkebunan dari hasil panennya kan. Jadi kita tidak boleh mengeluarkan zakat, makna hadisnya adalah dari hasil yang bagus saja semua atau dari yang buruk semua. Gitu kan? Dijual dulu semua, nilainya berapa, nanti nilai dari 10% dari nilai itu dizakatin kan. Tapi kita zakatnya karena harus juga benda yang sama kalau perkebunan, maka dibelikanlah produk yang bagus dari nilai 10% dari total penjualan tadi. Bisa ditangkap ya? Kita jual semua buah manggahnya, misalnya nilainya 100 juta. Yang bagus dan yang tidak bagus tadi, selesai. 10% zakat kan, 10 juta. 10 juta ini kita belikan mangga yang bagus, kemudian dizakatkan. Ini seperti itu anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini berhubungan dengan masalah zakat perkebunannya, ya. Kalau seandainya ada orang yang melanggar ini, ya, melanggar, misal dia mengeluarkan atau mengambil yang buruk saja yang dia keluarkan sebagai zakat, enggak diterima sama Allah. Atau dia mengambil yang bagus saja, maka ini juga sama, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus berimbang. Harus berimbang dari semua total yang kita terima dari kebun tersebut. Itu kurang lebih 856. 857, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is subrah min at-tamri allati la yu'lam la yu'lamu makiluha bil kaili musamma min at-tamr. Rawahu Muslim. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli setumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya. Riwayat Imam Muslim. Jadi jelas dari lafadznya yang dimaksud adalah ini satu karung kurma, gitu kan? Berapa kilo nggak tahu. Karungnya agak besar misalnya. Lalu kemudian mau ditukar dengan kurma yang sudah ditimbang dengan karung yang lain, ini nggak boleh. Harus jelas ini berapa kilo, itu berapa kilo. Baru kemudian ditransaksikan satu sama yang lain. Dan ulama mengatakan kalau dia paksain tetap ditukar maka masuk dalam bab riba. Ya, tidak boleh karena tidak sebanding. 858, wa an Ma'marin bin Abdillah radhiyallahu anhu qala, inni kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-ta'amu bit-ta'ami mithlan bimithl wa kana ta'amana yawma idzin asy-sya'ir. Rawahu Muslim. Ma'mar bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan dengan makanan yang sama sebanding. Makanan kami pada hari itu adalah sya'ir. Riwayat Imam Muslim. Sya'ir tadi saya sudah bilang gandum, ya. 859. Wa an Fadalah bin Ubaidin radhiyallahu anhu qala, ishtaraitu yawma Khaybarin kiladati bi 12 dinaran fiha dhahabun wa kharazun fafasaltuha fawajadtu fiha akthara min 12 dinaran fadzakartu dhalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala la tuba'u hatta tufsal. Rawahu Muslim. Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, pada hari perang Khaybar aku membeli kalung emas bermanik seharga 12 dinar. Setelah manik-manik itu kulepas, ternyata ia lebih dari 12 dinar. Lalu aku beritahukan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidak boleh dijual sebelum dilepas. Riwayat Imam Muslim. Hadis ini dihukumi oleh para ulama dengan hadis sahih, dan juga mereka mengatakan dianjurkan setiap muslim kalau transaksi sesuatu benda dan benda itu bertumpuk dua benda di dalamnya. Kayak tadi emas dengan ada manik-maniknya di sini, ya memang manik-manik itu punya nilai juga, gitu kan? Punya nilai. Jadi sahabat ini pada saat membeli benda tersebut, memang dia beli 12 dinar untuk dua benda ini, emas yang sudah ditaruh manik-maniknya, gitu kan? Kemudian ternyata sudah dihitung nih manik-maniknya sekian, ini sekian. Pada saat dia sudah beli, dipisahin sama dia. Pada saat dia pisahin, ternyata nilai kalau dipisah lebih dari 12 dinar, gitu kan? Lebih dari 12 dinar karena dua benda yang disatukan di satu benda, gitu kan? Maka dia melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah gimana nih? Rupanya mungkin orangnya barangkali keliru. Kata Nabi SAW, jangan, kalau kamu memang niat mau pisahin, jangan transaksikan kecuali sudah dipisah di depan dia. Gitu ya. Jadi kalau benda itu memang mau dipisahin niatnya, maka dipisahin dan dinilai pada saat itu. Jangan nanti setelah transaksi baru dipisah. Jadi supaya jelas dari awal tidak ada pihak yang dirugikan. 860, wa an Sumarata bin Jundubin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hayawani bil hayawan nasi'atan rawahul khamsa wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Jarud. Dari Samura bin Jundab, bin Jundab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW melarang jual beli hewan dengan penundaan. Diriwayat Imam 5, hadis sahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Jarud. Nomor 1, hadis ini diriwayatkan Al-Hasan Al-Basri dari Samura. Susunan rawi ini diperselisihkan apakah Al-Hasan Basri mendengar dari Samura. Al-Athram ya, berkata bahwa Abu Abdillah berkata tidak benar Al-Hasan mendengar dari Samura. Hadis-hadis yang melarang cara jual beli seluruhnya tidak dapat dipakai pegangan, tidak dapat dipakai pegangan. Dan akan dijelaskan kemudian hadis yang memperbolehkannya. Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa ia pernah menjual seekor unta dengan harga 4 dinar dengan jaminan selembar kain. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Karena hadis ini secara makna juga melarang seseorang bertransaksi dengan kredit atau jatuh tempo, gitu kan? Padahal sebenarnya kata penulis ada riwayat yang lain, pernah Abdullah bin Umar dengan hadis yang sahih menjual seekor unta dengan harga 4 dinar dengan jaminan selembar kain. Jadi dikasih jaminan, kemudian dibeli sama dia, ditransaksikan, gitu kan? Abdullah bin Umar pernah lakukan itu. Maka berarti dibolehkan saja seseorang itu bertransaksi dengan ya jatuh tempo, enggak ada masalah. Itu juga pernah terjadi dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pada saat beliau tiba di Madinah, beliau tidak punya duit sama sekali. Maka beliau minta ditunjukin pasar oleh Sa'ad. Begitu tunjukin pasar, beliau datangin toko terbesar pada saat itu yang jual cangkul. Kemudian beliau bilang, saya saudaramu dari Muhajirin Mekah dan saya tidak punya harta, saya ingin transaksi. Boleh enggak saya ambil cangkul ini yang saya bayar besok? Yang punya toko bilang silahkan. Diambillah 3 cangkul oleh Abdurrahman lalu ditransaksikan di pasar itu juga. Gitu kan? Ada keuntungan besok dibayar, berarti kan jatuh tempo. Maka itu dibolehkan, tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh gitu kan. Jadi pernah terjadi transaksi seperti itu. Dan juga pernah terjadi transaksi dengan Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu pernah diberikan uang dalam sebuah athar yang sahih oleh Fatimah untuk membeli makanan untuk anak mereka Hasan dan Husain. Gitu kan? Pada saat diberikan uang, maka Ali pun keluar menuju ke pasar untuk beli makanan kebutuhan. Kebetulan uang itu memang pas-pasan. Ada orang fakir miskin lagi lewat minta bantuan. Wahai hayanya Hasan, saya udah seharian gak makan nih. Dia tahu kalau ini Ali. Ali pun kesian dan dikasih semua uang itu kepada fakir miskin tadi. Dia pulang ke rumahnya, Fatimah tanya mana makanannya Hasan, Ali. Ali bilang tadi ada fakir miskin ceritanya begini saya kasih. Karena kesian, mudah-mudahan Allah kasih rezeki. Fatimah pun sempat menangis dalam kisah itu karena memang melihat kesian anaknya belum makan gitu kan. Lalu Ali berkata, cobalah saya akan ke rumah ayahmu Rasulullah SAW, mungkin beliau punya makanan yang bisa kita makan hari ini. Ringkas cerita, Ali radhiyallahu anhu keluar, kemudian sementara menuju ke rumah Nabi SAW, lewatlah seorang sahabat yang lain membawa seekor unta betina besar. Gitu kan? Lalu dia bilang, wahai ayahnya Hasan, saya mau jual unta saya, kamu mau beli gak? Kata Ali, iya mau saja tapi saya gak punya duit. Kata orang itu, ambillah, bayar kapan kamu bisa. Gitu kan? Transaksi terjadi belum dibayar nih, penundaan berarti kan. Maka diambillah sama Ali radhiyallahu anhu. Tentu ini kisah berhubungan sebagian ulama menukilnya untuk melihat bagaimana kalau orang ikhlas di jalan Allah membantu, Allah akan berikan kepada dia balasan ya dari apa yang dia infakkan. Tadi kan uang itu untuk beli makan anak istrinya dikasih fakir miskin ya. Maka ini Allah kasih dia rezeki dengan caranya Allah. Tapi juga masuk dalam bab jual beli gitu kan, yang dibolehkan penundaan. Ali radhiyallahu anhu akhirnya membeli unta tersebut dengan tundaan bayaran gitu kan. Apalagi di sini tidak ditentukan waktunya, kapan Anda punya uang silahkan bayar. Ternyata dengan izin Allah baru jalan sedikit, tiba-tiba ada orang yang lewat, orang lain nih di jalan yang sama, Dia lihat Ali pegang unta itu, langsung dia tanya, wahai ayahnya Hasan, untamu bagus, kamu mau jual gak? Kata Ali, iya. Kalau gak salah, saya lupa ya jumlahnya, kalau gak salah waktu itu Ali transaksikan 20 dirham atau ya, kurang lebih, maaf, 20 dinar ya. Karena harga kambing waktu itu 1 dinar sampai 2 dinar kan, unta itu mencapai 20 dinar kalau yang bagus sekali. Maka Ali bilang, saya mau jual karena unta ini bagus 40 dinar gitu kan. Orang itu enggak nawar enggak apa, langsung dikasih ke Ali. Dibayar 40 dinar tadi. Begitu dibayar, Ali sempat mengejar pemilik unta dan memberikan uangnya 20 dinar. Langsung dibayar pada saat ada. Akhirnya Ali diberikan rezeki oleh Allah 20 dinar hanya karena tadi dia infakkan ke fakir-fakir miskin seketika setelah itu. Dan itu 20 dinar cukup untuk dia hidup berhari-hari dengan anak istrinya gitu kan. Tapi masuk dalam bab transaksi jual beli di sini, hukumnya adalah bolehnya seseorang membeli dengan jatuh tempo gitu kan. Itu tidak ada masalah. Cuma yang pernah kita bahas juga di bab jual beli, kalaupun jatuh tempo tidak boleh berubah nilai ya. Ingat ya, jangan karena bayar cash 100 ribu, jatuh tempo 120. Ya memang sama aja. Harus 100 ribu juga, gak boleh lebih, gak boleh kurang. Kalau Anda bilang, lalu untungnya apa saya? Ya jangan transaksi kredit kalau gak mau. Gitu kan? Jangan transaksi jatuh tempo. Jangan kreditin orang, cash aja kalau tidak mau terima. Karena memang hukum syari'inya begitu. Gak boleh dibedain harganya karena produknya sama. Gitu. Itu sudah kita jelasin di bab kemarin ya, jual beli. 861. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza tabaya'tum bil 'aynah wa akhadtum adnabal baqari wa raditum biz zara' wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhallan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Rawahu Abu Dawud min riwayat Nafi' anhu wa fi isnadi maqal wa li Ahmad nahuhu min riwayatin Ata wa rijaluhu thiqat wa sahu ibnu Qattan. Dikatakan di sini dari Umar radhiyallahu anhu, di sini bukan Umar ya, Ibnu Umar yang terjemahannya itu, di sini dikatakan dari Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qal, beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, jika engkau sekalian berjual beli dengan ina hanya sekedar mengejar keuntungan materi belaka. Ada sebagian ulama hadis mengatakan ina itu riba. Masuk dalam bab ini ya. Idza tabaya'tum bil ina, maksudnya kalian transaksi dengan riba. Sudah ridolah, enggak masalah deh riba-ribaan gitu kan. Ya kita sekarang ini sudah luar biasa, dianggap biasa sekali masalah riba. Jika engkau atau kalian transaksi dengan ina, dengan riba, selalu membututi ekor-ekor sapi, artinya terus sibuk dengan transaksi tiap hari, hanya puas menunggui tanaman ya, dan meninggalkan jihad, artinya jihad dikumandangin, gak mau deh saya, toko saya nanti gak laku, gak ada yang jaga, gak usah jihad kan gitu, ditinggalin semua, sibuk dengan transaksi dunia, apalagi masalah riba. Sebagian ulama hadis bilang orang kalau transaksi riba berarti akan malas berjihad, hilang semangat jihadnya ya, jadi ada rentetannya. Dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan meliputi diri kalian dengan suatu kehinaan dan tidak akan dicabut sebelum kalian kembali kepada agama kalian. Maksudnya meninggalkan semua hal-hal yang dilarang tadi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Nafi', dan dalam sanadnya ada pembicaraan. Ahmad meriwayatkannya dari Atha dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya dan dinilai sahih oleh Ibnu Qattan. Footnote nomor 2, al-ina adalah kontan. Al-jauzi ya. Ini al-jauzi aja ya. Dihapus aja apa itu aninya itu, jani ya. Al-jauzi berkata, oh ini juz jani lain lagi ya. Mohon maaf, dia salah. Di sini jangan AU ya, tapi O saja. Dan Juzjani ini nama orang yang berkata, saya mengira bahwasanya al-ina berasal dari kebutuhan seseorang terhadap materi seperti emas dan perak, sehingga ia dapat membeli dan menjual barang dengan materi yang dibutuhkannya dengan melepaskan barang yang tidak dibutuhkannya. Ar-Rafi' berkata, jual beli ini adalah menjual barang kepada orang lain dengan ditunda pembayaran, namun barangnya diserahkan kepada pembelinya, lalu dibelinya kembali sebelum ia menerima pembayaran dengan harga yang lebih ringan secara kontan. Tindakan ini merupakan satu penipuan kepada Allah dan mempermainkan agamanya. Kita beli barang, gitu kan? Apa kita jual barang dengan harga 1 juta, jatuh tempo nih, seminggu misalnya. Sebelum tiba seminggu, kita kan sudah terima uang 1 juta ya. Kita datang ke orang yang sama lalu mengatakan, barang ini saya beli lagi deh tapi 800 ribu, gitu kan? Saya ambil kembali. Maka ini termasuk dalam jenis transaksi ina. Atau semua jenis riba masuk dalam istilah ina. Dari hadis ini diambil pelajaran bahwasanya kalau kaum muslimin sudah sibukkan diri dengan transaksi riba, kemudian sibuk dengan bisnis-bisnis mereka, ada jihad dikumandangkan mereka tidak mau, maka Allah akan tanamkan dan liputi kehidupan mereka dengan kehinaan. Ulama hadis coba merincikan dengan istilah zallan ini. Penghinaan ini seperti apa? Yang pertama dikatakan Allah Subhanahu wa taala umumnya itu akan membuat pemakan riba ya berdiri atau kena penyakit. Kena penyakit yang umumnya membuat stres, gila ya. Itu sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an ya tentang masalah riba. A'udzubillahi minalladzina ya'kulun riba la yaqumuna illa kamalladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Sesungguhnya orang-orang yang makan riba itu ya yang rutin terus jadikan riba, dibuka instansinya, didukung semuanya, kalau terus saja enggak mau tobat, maka kata Allah engkau akan dapatkan mereka ya seperti orang yang kerasukan setan berdiri atau seperti orang yang gila. Kata para ulama kalau tetap dia ngotot dengan ribanya, maka yang paling pertama zallan, penghinaan tadi adalah dia akan kena penyakit, banyaknya stres atau sampai pada tingkat dia tertimpa kegilaan, gitu kan. Ini umumnya ya gini gitu. Itu zallan yang pertama. Yang kedua, zallan ini penghinaan yang Allah ancamkan tadi. Kalau kalian sudah transaksi dengan riba, kalian ridho dengan bisnis-bisnis kalian yang sudah penuh dengan riba itu, kalian tinggalkan jihad, maka akan ada penghinaan. Penghinaan pertama Allah timpakan penyakit. Penghinaan yang kedua kata para ulama, bisa saja terjadi ini atau itu ya. Allah Subhanahu wa taala membuat ya harta-harta yang dia miliki dan dia kumpul, maka akan habis seketika dengan caranya Allah. Mungkin dengan bangkrut usaha, mungkin dengan dia tadi kena penyakit pertama lalu dibiayain dari harta yang dia miliki dari riba. Intinya dia tidak bisa nikmatin nantinya, dia tidak bisa menikmatinya. Jadi akan kena zallan, penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ancaman bagi orang yang terus saja memakan riba. Hadis 862, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man syafa'a li akhihi syafa'a fa ahda lahu hadiyatan fa qabilaha faqad ata baban adziman min abwabir riba. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa fi isnadihi maqal. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi syafaat menjadi perantara untuk suatu kebaikan kepada saudaranya, lalu ia diberi hadiah dan diterimanya, maka ia telah mendatangi sebuah pintu besar dari pintu-pintu riba. Riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, dan dalam sanadnya ada pembicaraan. Dari hadis ini diambil pelajaran bahwasanya kalau seseorang niat mau membantu orang lain, tidak boleh dia memberikan syarat akan diberikan sesuatu. Misal, tolong bantu saya jadi saksi dong, karena di sana ada sesuatu yang saya harus bantu, kebetulan kamu kan yang tahu. Baiklah, saya mau tapi dikasih 1 juta ya. Nggak boleh itu. Membuka pintu riba. Membuka itu pintu riba. Karena riba tadi kan dikatakan 73 tingkatan, yang terendah seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. Dan yang paling tinggi riba itu adalah seseorang mencoreng kehormatan saudaranya muslim. Di sini mencoreng kehormatan maksudnya adalah sengaja ya mengikat seorang muslim saudaranya, mau tidak mau harus ikut, apa boleh buat, karena dia dibutuhin tadi, harus jadi saksi, dia paksa. Kalau enggak dia enggak, kalau enggak dibayar dia enggak mau. Maka ini tingkat riba yang tertinggi. Dia mengambil harta seorang muslim dengan cara paksa. Keadaan terdesak, apa boleh buat, akhirnya orang terpaksa lakukan. Ini enggak boleh, gitu kan? Ini gak boleh. Ada orang terlanjur beli produk, kemudian ternyata produk itu pada saat dia beli, ya, dia mendesak sekali nih. Dia beli ternyata dia, aduh saya kayaknya butuh uang, gak bisa nih. Lalu dia kembali kepada orang yang sama, dia mengatakan, saya mau jual barang ini, anak saya sakit gini-gini, saya tidak bisa lagi gitu. Lalu yang penjual awal bilang, baiklah saya beli setengah harga. Gak boleh, dari mana? Gak boleh haknya gitu. Nilainya barang itu masih ada kan. Mungkin kalau berkurang sedikit masuk di akal, tapi kalau dia berkurang dalam arti kata memang mengambil, mencoreng kehormatan tadi ya, membuat orang muslimin terpaksa terdesak, maka masuk dalam masalah riba yang besar gitu kan, gak boleh lagi. Kalau misalnya produk tadi kita beli cash 1 juta, dikembalikan sudah terbuka plastiknya misalnya, maka plastiknya terbuka, nilai plastiknya sekian, dipotong dari uang itu 1 juta, jadi sisa 990 ribu, 10 ribu untuk biaya plastiknya. Masalah, pahala malah insya Allah dengan izin Allah gitu kan. Tapi kalau dia sengaja bilang karena dia tahu orang ini butuh, saya beli setengah harga, orang itu pun terdesak terpaksa, maka ini termasuk bahasan dari 862 tadi. Jadi masuk dalam pintu yang sangat besar dari pintu-pintu riba. Kata para ulama hadis yang dimaksud dengan faqad ata baban aziman min abwabur riba, dia telah mendatangi pintu yang besar dari riba, artinya riba yang tertinggi tadi, riba yang paling berat ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis 863, wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, rawahu Abu Dawud min Tirmidzi wa sahahahu. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi dan menerima suap, sogokan. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadis sahih menurut Imam Tirmidzi. Apa yang dimaksud dengan sogokan, ibu-ibu sekalian? Sogok itu adalah pemberian yang dikasih kepada seseorang sehingga kita mendapatkan yang bukan hak kita. Bukan hak kita. Contoh kasus gini. Ibu ada barang datang dari luar negeri dikirimin oleh kerabat, atau ada barang mau ditransaksikan nih, kita beli dari luar negeri, ternyata ditahan sama bea cukai. Kan gitu ya, biasa gitu ditahan sama bea cukai. Baik, bea cukai minta syarat ini, itu, ini segala, kita penuhin tuh. Apa syaratnya, izin perusahaan inilah, itulah, segala MPWP-nya semua dipenuhin, udah penuh nih, syarat yang diminta sudah selesai. Lalu bea cukai tetap tahan, gak mau keluarin. Ternyata dia minta uang, gitu kan? Baru bisa dikeluarin. Jadi syarat-syarat sudah kita penuhin, dia ditahan tetap tidak bisa. Lalu kita bayar, itu bukan sogok. Karena dasarnya barang itu hak kita. Ya? Itu hak kita. Jadi kenapa sih kita bayar? Kalau kita enggak bayar barang kita ditahan, dia zalim. Kita keluarin itu bukan sogok. Karena dasar produk itu hak kita. Kalau itu bukan hak kita, kita bayar sehingga kita dapat, maka itu baru namanya sogokan. Kan itu. Sebuah jabatan kita enggak layak di situ sebenarnya. Tapi dengan membayar dapat jabatan itu. Anak-anak di sekolah enggak layak lulus, tapi dibayar gurunya supaya lulus. Sogok namanya, haram, enggak boleh. Gitu kan? Tidak boleh. Ini yang dimaksud dengan sogokan. Jadi kalau itu sifatnya hak kita, maka enggak ada masalah. Emang gak ada masalah, itu bukan sogok gitu kan. Tapi kalau bukan hak kita, kita tidak layak di situ kemudian kita memberi sehingga kita mendapatkannya, maka itu masuk dalam ancaman hadis tadi. Jadi Nabi SAW melaknat yang menyogok ya, dan yang menerima sogokan tadi. Nah, itu. Sama kasus sering sekarang ditangkap sama polisi ya. Jadi kalau ditangkap sama polisi itu, kalau ditilang ya tilang, kalau enggak tanyain secara prosedur seperti apa. Kan gitu. Saya pernah ketemu sama satu polisi, saya dilihatin sama dia ada satu kertas gitu dilaminatin. Itu memang dari kantor polisi, ada logo polisi gitu kan. Jadi boleh masuk ke pengadilan ditilang atau ditilang di tempat dan ada tarifnya gitu kan. Nah, itu karena ada logo dari Polda gitu kan. Maka berarti boleh tilang di situ. Kertas tilangnya kita ambil, lalu kita bayar uang tilang di tempat, gitu. Tapi ada bukti, kita ambil buktinya itu. Memang sudah ditilang, 150.000, 100.000 itu gak ada masalah, itu bukan sogok berarti. Tapi kalau kita sengaja beri untuk melepaskan diri, ya itu sogok. Lebih baik kita minta maaf. Saya minta maaf ya kalau memang saya tak salah tadi, tapi saya tidak bisa begini dan tidak bisa begitu. Kita bahasakan baik-baik, gitu kan? Itu tidak ada masalah. Juga tidak termasuk dalam sogokan. Kalau misal gini, kita punya sebuah produk sudah kita ambil nih. Kemudian sebagai tanda terima kasih kita berikan dia uang. Tidak ada hubungan sama produk ini, sudah selesai. Itu juga bukan sogokan. Itu boleh saja. Seperti kita memberikan kepada dia sesuatu yang sudah selesai urusan gitu, lain. Jadi bukan karena untuk memuluskan permasalahan, bukan. Ya. Apalagi yang bukan hak kita. 864 wa anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu an yujahhiza jaishan. Fanafadatil ibilu fa'amarahu an ya'khudha ala qala'isil sadaqah. Faqala fakuntu akhudul ba'ira bil ba'iraini ila ibilis sadaqah. Rawahul hakim wal bayhaqi wa rijalu thiqat. Dari dia, maksudnya sama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW menyuruhnya untuk menyiapkan pasukan perang. Ini pasukan tentara, maksudnya pasukan perang ya. Tetapi unta-unta telah habis. Lalu beliau menyuruhnya agar menghutang dari unta zakat. Ia berkata, Abdullah bin Amr bin As, aku menghutang seekor unta akan dibayar dengan dua ekor unta zakat. Riwayat Hakim dan Baihaqi dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Kita lihat dulu footnote nomor 1. Yahya bin Ma'in berkata, ini adalah hadis masyhur. Namun Malik memperkirakan tindakan dilakukan Ibnu Umar ini untuk dilandasi oleh berbagai manfaat dan tujuan. Karena unta yang diambil oleh Ibnu Umar tiada lain untuk keperluan jihad, dan unta sedekah yang diserahkan sebagai gantinya adalah unta Bani Makhadah dan unta yang jinak. Hadis ini diambil pelajaran darinya bahwasanya Nabi SAW membolehkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengambil unta zakat. Kan orang kalau punya peternakan, pernah kita bahas di bab zakat itu ya. Kalau orang punya, ibu punya kambing, berapa ekor kambing baru ada zakatnya. Berapa ekor sapi baru ada zakatnya gitu kan. Zakatnya dari hewan itu juga. Unta juga ada zakatnya. Nah, di zaman Nabi SAW, hewan-hewan yang dizakatin ini kan tidak diuangkan dalam bentuk hewan. Lalu Nabi SAW buat peternakan khusus untuk unta-unta dan kambing-kambing zakat. Gitu kan. Satu waktu-waktu ingin berperang, ternyata unta untuk dipakai berperang kurang. Maka Nabi SAW suruh Abdullah bin Umar ke peternakan, unta zakat khusus itu, ambil dari sana unta itu. Ambil dari unta zakat. Gitu kan. Tapi karena itu unta zakat bisa diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya nanti, walaupun sebenarnya di jihad boleh dipakai ya, karena salah satu penerima zakat adalah digunakan untuk jihad, gitu kan, fisabilillah. Tapi di sini Abdullah bin Umar mengambil unta itu dengan niat akan menggantinya dengan dua unta, satu unta ditukar nanti dengan dua unta. Kata para ulama, ini adalah upaya dari Abdullah bin Umar, dia sendiri yang ingin melakukan itu, kan gitu. Dia ingin mengembalikan dengan dua unta zakat. Tujuannya ada maslahat dan tujuan supaya unta zakat nanti malah bertambah ya, dengan tujuan seperti itu. Maka ulama mengatakan di sini bukan berarti terbuka pintu riba yang membolehkan menukar satu unta dengan dua unta, bukan masuk dalam bab riba tadi yang dilarang, tapi ini terkhususkan karena berhubungan dengan masalah jihad dan juga ada maslahat dari unta zakat yang akan ditambah. Jadi bukan berarti membuka pintu riba ya. Karena tadi di awal kan sudah kita jelasin, tidak boleh menukar benda kecuali yang senilai. Berarti kalau ambil satu unta mestinya juga mengembalikan satu unta. Ini berlaku ya pada individu. Kita ambil satu unta, kita kembaliin satu unta, ya kan gitu. Tapi di sini Abdullah bin Umar lakukan hal yang berbeda, khusus kata para ulama karena permintaan Nabi untuk jihad. Dan memang unta yang diambil adalah unta zakat, gitu kan? Bukan milik individu. Tujuannya dikembalikan nanti dua ekor agar unta zakat itu bertambah, itu lain. Tidak masuk dalam bab riba di sini. Tinggal 3 hadis lagi ya. Saya bacakan hadis 865. Wan ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, nah Rasulullah SAW anil muzabanah ayyabi'a thamaru ha'itihi in kana nakhlan bitamrin kaila wa in kana karman an yabi'ahu bizabibin kaila wa in kana zar'an an yabi'ahu bikailin ta'am. Naha an dhalika kulluhu muttafaqun alaih. Ibn Umar berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli muzabana, yaitu seseorang yang menjual buah kebunnya jika kurma basah dijual dengan kurma kering bertakar, anggur basah dijual dengan anggur kering bertakar, dan tanaman kering dijual dengan makanan kering bertakar. Beliau melarang semua itu. Artinya tidak boleh mentransaksikan kalau satu sudah ditakar, satu enggak ditakar, gitu kan? Itu dilarang semuanya, harus berimbang baru bisa ditukar dan transaksikan. Jadi tidak boleh menukar tadi keadaannya kecuali memang seimbang. Kan seperti contoh anggur ya, anggur itu kan kalau masih basah beda harganya dengan kalau sudah dikeringkan jadi kismis, kan itu beda harganya. Maka harus dua-duanya ditakar timbangan dan punya nilai yang seimbang. Kalau ternyata anggur ini sekilo 70.000, kalau sudah jadi kismis 100.000, maka berarti harus diberikan nilai anggur basah ini senilai dengan kurma apa anggur yang sudah dikeringkan. Tidak boleh tidak senilai. Ya, bukan cuma jumlah kilonya tapi juga nilainya. Hadis 866, wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يئس قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة وصحيح ابن مديني والترمذي وابن حبان والحاكم. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW ditanya tentang hukumnya membeli kurma basah dengan kurma kering. Beliau bersabda, apakah kurma basah itu berkurang jika mengering? Ia menjawab, iya. Lalu beliau melarang hal tersebut. Diriwayatkan oleh Imam 5, hadis sahih menurut Ibnu Madini, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim. Kata para ulama, yang dimaksud di sini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kalau seandainya ya tidak diberikan nilai. Tidak diberikan nilai. Jadi cuman ini kurma basah sekilo, ini kurma kering sekilo. Tidak dilihat nilainya. Padahal sebenarnya kurma kering bisa lebih mahal misalnya, gitu kan? Ini tidak boleh, ini dilarang oleh Nabi SAW. Karena nanti takutnya kalau kurma basah juga kering, dia akan kurang nilainya. Tadi contoh kasus anggur basah dengan anggur yang sudah kering, harus dilihat nilainya. Hadis terakhir 867 di dalam bab ini ya, masih nanti kita masih ada bab jual beli yang akan kita bahas, tapi ribanya di sini sudah selesai. Wa an ibnu Umar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali'i bil kali'i yakni ad-daina bid-dain rawahu Ishaq wal Bazzar bi isnadin dhaif. Dari ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang kemudian dengan yang kemudian, yakni hutang dengan hutang, riwayat Ishaq dan Bazzar dengan sanad yang lemah. Saya bacakan dulu footnote-nya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darawudi dari Musa ibn Ubaidah Ar-Rizqi yang dinyatakan oleh Imam Ahmad bahwa tidak halal meriwayatkan hadis darinya dan bahwasanya hadis ini tidak diketahui melalui jalan lain dan masalah ini tidak ada hadis yang sahih. Akan tetapi umat telah sepakat tidak boleh barang hasil pemberian yang tidak kontan dijual dengan cara tidak kontan. Ketika membelinya telah ditentukan saat pembayarannya, tapi ketika saat itu tiba, maka ia mengatakan bahwasanya barang tersebut telah dijual dengan tempo pembayaran tertentu. Jadi misal gini, ibu beli barang kredit ya, kemudian ibu jual lagi barang itu kredit. Jadi kita ambil kredit, kita jualin juga kredit. Kalau terjadi transaksi ini, maka yang harus diperhatikan adalah pada saat tiba jatuh tempo barang yang pertama kita ambil itu belum dibayar, tetap kita punya kewajiban membayar. Tidak boleh ibu bilang, Oh saya juga kreditin ke orang, belum dibayar. Nggak boleh. Ini kurang lebih yang dimaksud dalam hadis. Jadi nggak boleh penundaan barang, itu kan, dijual juga digantungkan pembayarannya dengan penundaan barang ini ke tempat lain. Itu nggak boleh ya. Ini yang dimaksud. Walaupun hadis ini ya ulama sepakat mengatakan dilemahkan ya karena tidak ada jalur lain yang membahas masalah ini. Tapi jumhur ulama sudah sepakat tidak boleh memang menjual barang yang kita ambil kredit kemudian dijual kredit lalu digantungkan pembayaran kredit yang pertama dari penjualan kita yang kedua, enggak boleh. Jadi kalau jatuh tempo sana sebulan, ini ternyata juga kita kasih sebulan nih, kita beli hari ini barang. Sebuah HP misalnya kita beli 5 juta kredit, kita jual lagi ke orang lain juga kredit, sebulan dia harus bayar. Orang ini terlambat bayar misalnya, lalu kita bilang sama orang yang punya barang pertama, yang sana belum bayar, nanti aja saya bayar minggu depan kalau dia bayar, enggak boleh. Harus dia sesuai dengan kesepakatannya. Jadi enggak boleh menggantung produk yang kita beli kredit dengan yang barang itu yang kita kreditkan kepada orang lain. Itu kurang lebih makna yang disebutkan tadi dalam footnote yang saya ringkaskan. Allahu a'lam. Jadi mungkin sampai sini insyaallah bahasan kita. Kita akan lanjutkan lagi dengan bab nanti rukhsah fir araya wa bai'il usuli wa thimar. Bab keringanan dalam ariya nanti kita jelasin tuh. Jual beli buah pada tangkai dan buah yang telah dipetik. Kemudian ada buku yang saya referensikan ini kemarin banyak orang yang bertanya di pengajian saya, tapi di sini memang mungkin belum ada yang bertanya masalah itu ya. Kalau misalnya ada mu'allaf, orang yang baru masuk Islam atau ada orang yang mau masuk Islam dari teman-temannya ibu, bisa ibu belikan buku ini ya, buku pintar memahami Islam. Jadi ini ringkas sekali, 30 petunjuk Nabi dari ibadah, muamal, akhlak hingga sampai pengobatan. Jadi diringkas bukunya. Ini ditulis oleh Dr. Ahmad Utsman. Biasanya sih kalau di pengajian-pengajian lain sudah saya bahasakan. Jadi kalau ada teman kantornya mau masuk Islam diberikan ini. Pokoknya intinya dia lebih memudahkan untuk itu ya. Terus ini ada buku cara mengamalkan Al-Quran. Jadi buku itu bukan cuma sekedar dibaca, tapi juga diamalin isinya. Di sini ada panduan beberapa poin bagaimana mengamalkan Al-Quran itu. Ini ada bahaya penyakit was-was dan solusinya kalau ada yang selalu bimbang. Dan ini bisa dihadiahkan ke suami supaya bisa baik sama ibu-ibu. Agar suami disayang sama istri. Walaupun mungkin nanti dia protes, memang gak ada agar istri disayang suami. Ada sebenarnya ya. Ini memang pasangan, tapi ini kebetulan yang terbawa sama saya hari ini. Mungkin begitu dulu insyaallah sampai di sini kalau ada benar dari Allah. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.